والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجدا شكورا في أفيانيا selalu kita panjatkan kehadirat Allah جل وعلا yang telah berfirman وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian لا تحصوها niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu bihin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang belum tuan cintai dan hormati, ikhwan yang kiram wa akhwan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak beberapa pelajaran dan faedah dari ayat kursi. Dan kita masih pada seputar pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim seputar iman kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah sebelumnya kita memahami makna iman kepada Allah, atau dengan bahasa lain rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut ini kata penulis, wa nu'min, dan kita beriman bahwa Allah Jalla wa Ala huwallahu alladhi alimul ghaib, bahwa Allah adalah alimul ghaib, dialah zat yang maha mengetahui perkara ghaib dan hal yang tersembunyi. Huwar rahmanur rahim, dialah Rahman Al-Wasi'ah, yang memiliki sifat rahmat yang maha luas. Ar-Rahim, dan ialah yang memberikan sifat rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau masih pada penyebutan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa iman kepada Allah Jalla wa'ala adalah meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam rububiyahnya. Dan seseorang belum dikatakan meyakini Allah sebagai Ar-Rabb sampai ia meyakini tiga hal untuk Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, dia meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah sebagai Al-Malik yang atau Al-Malik Maharaja. Dan yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala huwal mudabbir. Yang kedua adalah, dia mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala adalah sesembahan yang berhak diibadi satu-satunya. Maka tidak boleh memalingkan satupun ibadah kepada selainnya, apakah itu nazar, penyembelihan hewan, ataukah yang lainnya. Dan bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifat yang telah ia beritahukan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal manusia, tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwil. Baik, berikut ini boleh menyebutkan ayat yang juga menerangkan hal itu, yaitu firman Allah Jalla wa'ala yang telah kita simak di atas dalam surat Sa'ad ayat 59. Nah, ونؤمن بأنه atau yaitu firman Allah Jalla wa Ala ayat 22 ya, di atas. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Surat Al-Hasyr. Dialah Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia. Yang berkaitan dengan hal ini telah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya yang menyebutkan sifat ini bagi Allah Jalla wa'ala. Alimil ghaib wa syahadah. Allah maha mengetahui terhadap perkara yang ghaib maupun perkara yang jelas. Tiada sesuatu yang tersembunyi atau tersamarkan bagi Allahu Jalla wa'ala. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu ghaib yang mutlak itu milik Allahu Jalla wa'ala. Tiada yang mengetahuinya kecuali Allahu Jalla wa'ala. Di dalam surat An-Naml ayat 65, Allahu Jalla wa'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tiada yang mengetahui perkara ghaib yang di langit dan yang di bumi kecuali Allahu Jalla wa'ala. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, فَمَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ. Barang siapa yang mengaku dirinya tahu perkara ghaib, maka sungguh dia kafir. Walaupun ada sorban di kepalanya, walaupun dia berjubah, walaupun dia berjenggot, walaupun dia pimpinan pesantren. فَمَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ. Barang siapa yang mengaku tahu perkara ghaib, maka dia kafir. Kenapa? لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلٌ. Karena ia telah mendustakan firman Allahu Jalla wa'ala. Di mana Allah berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ. Katakanlah, sungguh tiada yang mengetahui perkara ghaib yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, فَلَوْ قَالَ مَثَلًا. Seandainya orang yang mengaku tahu perkara ghaib itu berkata, سَيَكُونُ غَدًا كَذَا وَكَذَا قُلْنَا هَذَا كَافِرٌ. Seandainya ia berkata, sungguh esok hari akan terjadi ini dan itu, qulna, maka kita katakan hadha kafir. Ini orang yang kafir. Fahadha kafir idha qal ana a'lam ma yakunu fi ghad. Dia kafir apabila dia mengatakan, aku tahu apa yang akan terjadi esok hari. Beda halnya kata Syekh, kalau dia mengatakan menurutku, perkiraan, dugaan. Ya, dugaan, ya, karena ada kejadian-kejadian yang telah terjadi, sesuatu yang sifatnya bukan ghaib, ya, ya, maka tidak mengapa. Aku tahu besok si fulan akan datang, karena memang si fulan telah memberitahukan kepadanya sebelumnya. Nah, itu tentunya bukan perkara ghaib, dan dia pun tidak memastikan terhadap sesuatu yang sifatnya ghaib. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala juga memberitahukan kepada diri kita atau kepada kita tentang dirinya, bahwa dirinya memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan telah kita ketahui bahwa semua nama dan sifat yang Allah Jalla wa'ala beritahukan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih sebagai nama dan sifatnya, itu wajib kita imani sebagai nama dan sifat Allah yang hakiki, sesuai dengan keagungan yang Allah sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah itu tidak menyerupai sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat rahmat Allahu Jalla wa'ala. Dan sebagaimana kita menetapkan As-Sami' dan Al-Basir sebagai nama dan sifat Allahu Jalla wa'ala yang sesuai dengan keagungannya, walaupun sifat tersebut juga ada pada makhluk, tetapi kita tetap menetapkannya untuk Allah, karena sifat mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk, maka demikian pula sifat Rahman Ar-Rahim ya Allahu Jalla wa'ala itu berbeda dengan sifat Rahman atau sifat rahmahnya makhluk. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, lebih rinci dari itu tentang Rahman, Ar-Rahim dan nama-nama Allah Jalla wa'ala akan datang nanti di pertengahan pembahasan kitab. Ya. Di sana ada sebagian kelompok yang enggan menetapkan sifat rahmat bagi Allah Jalla wa'ala dengan alasan, kalau kita menetapkan sifat rahmat untuk Allah Jalla wa'ala, maka kita akan menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluk. Maka kita katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Seluruh nama dan sifat yang Allah Jalla wa'ala beritakan untuk dirinya kewajiban kita adalah mengimaninya sebagai nama dan sifat Allah Jalla wa'ala yang hakiki sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan sifat makhluk, tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Dan hendaknya seseorang menutup pintu perdebatan dalam permasalahan akidah dan terkhusus dalam bab asma wa sifat, karena perkara asma dan sifat Allah Jalla wa Ala adalah hal yang gaib, kewajiban kita dalam imaninya. Sehingga disebutkan ketika seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala menantang Imam Malik berdebat, maka apa kata Imam Malik kepadanya? Imam Malik mengatakan, afa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna ma ja'a bihi ar-rasul la jadala hadzal rajul liyajadili hadzal rajul. Orang yang menantang Imam Malik rahimahullahu taala untuk berdebat tersebut memberikan tawaran, kalau kamu yang benar maka aku akan mengikutimu, tetapi apabila aku yang benar maka hendaknya engkau mengikutiku. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, apakah setiap datang orang yang lebih hebat berdebat daripada orang yang lainnya, kita meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang tersebut telah mengalahkan kita debat? Kalau demikian, ya, sampai kapan kita ya, akan berdebat? Ya, dan kita akan selalu meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita meyakini apa yang sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebenaran. Kemudian datang orang mengajak kita debat dengan syarat kalau kita kalah kita mengikuti, dan kalau dia menang maka dia mengikuti saya, mengikuti kita. Rupanya di sana itu kita kalah, berarti kita harus mengikutinya. Otomatis dengan itu kita telah berpindah dari sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita yakini sebagai kebenaran. Nah, besoknya lagi datang orang lain lagi berdebat lagi dengan kita. Kemudian kita kalah lagi, kemudian kita berpindah lagi kepada apa yang dikatakan oleh orang yang kedua tersebut. Kalau demikian maka kita tidak akan pernah komit dan tidak akan pernah konsisten terhadap sesuatu yang telah kita pegang dan kita yakini sebagai kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idz kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat sebagian kaum yang telah diberikan hidayah sebelumnya kecuali dikarenakan suka berdebat. Naam. Baik, ayat yang berikutnya adalah firman Allah Jalla wa Ala yang setelahnya, ya. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Tiadalah Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia. Baik, ini juga telah kita lalui di pembahasan atau di pertemuan sebelumnya. Al-Malik, dialah Maharaja. Kerajaan Allah Jalla wa'ala maha sempurna, maha sempurna dari segala sisinya dan tiada yang mampu keluar darinya. Dan benar-benar terlihat kerajaan Allah Jalla wa'ala adalah pada hari kiamat. Karena untuk di dunia ini, walaupun semua manusia ya, secara terang-terangan maupun secara hati nurani yang meyakini Allah Jalla wa'ala sebagai raja, yang maha raja, tetapi juga masih ada yang sombong dan angkuh sehingga mengaku dirinya sebagai raja atau berperilaku seakan-akan dia bukan hamba yang dikuasai, diatur dan dicipta oleh Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan hari kiamat, ketika Allah Jalla wa'ala mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, baik mereka yang pernah menjabat sebagai raja, sebagai presiden atau perdana menteri, semua manusia yang pernah hidup di dunia ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, sedangkan matahari didekatkan dari mereka sejarak 1 mil. Allah katakan kepada mereka semua, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan yang sesungguhnya pada hari ini? Maka tiada yang mampu menjawab pertanyaan Allah Jalla wa'ala tersebut. Lillahil wahidil qahar. Karena kerajaan itu adalah milik Allah Jalla wa'ala yang maha esa, yang maha berkuasa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala sebuah doa. sebagai pujian dan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu doa yang tertera di dalam surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katakanlah, ucapkanlah olehmu, ya Allah yang Maha Raja, yang memiliki segala kerajaan, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada siapa saja Engkau kehendaki. Engkaulah yang mencabutnya dari siapa saja Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang menghinakan siapa saja yang Engkau mau. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya. Dengan mengetahui demikian, maka seorang mukmin dan mukminah akan semakin optimis kepada Allah. Dia akan semakin mengagungkan Allah. Dia akan semakin bertawakal kepada Allah. Dia akan semakin menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin mengagungkan Allah. Dan semakin takut kepadanya. Buah dari itu, dia akan selalu bahagia hatinya. Dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Dan dia akan selalu semangat meminta kepada Allah. Selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Serta tidak menghinakan dirinya kecuali kepada Allah. Al-Quddus, apa itu Al-Quddus? Makna Al-Quddus adalah At-Tahiru min kulli adhan, yang suci dari segala kotoran, segala kejelekan. Allahu Jalla wa'ala maha suci dari segala aib dan dari segala kekurangan. Kata Syekh, wahuwa bima'na as-salam atau qariban min. Al-Quddus semakna dengan as-salam atau serupa. Nah. As-salam, as-salam ya'ni as-salim min kulli naqsin haqiqiin aw mutawaqqi'in aw wahmi. As-salam adalah yang selamat dari segala kejelekan, kekurangan yang hakiki, yang ya, memang ada kekurangan, atau dari kekurangan yang diprediksi, atau kekurangan yang sifatnya wahmi, ya, yang praduga. Allah Maha Suci dari segala kekurangan tersebut. Ya, Allah tidak memiliki kekurangan, baik yang telah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah tersucikan dari segala kekurangan. Berbeda dengan manusia. Mungkin sekarang dia tidak sedang tidak memiliki kekurangan, tetapi sebelumnya dia telah memiliki. Atau sebelumnya tidak memiliki kekurangan. Sekarang pun tidak memiliki kekurangan, tetapi kedepannya pasti dia akan memiliki kekurangan. Berbeda dengan Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Suci, Maha Selamat dari segala kekurangan. Ya, yang telah yang masa lalu, yang telah berlalu, yang sedang atau yang akan datang. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu assalamu ala Allah min ibadihi." Jangan kalian ucapkan assalam kepada Allah dari hamba-hambanya. Lian Allah huwa salam, karena Allah lah yang salam. Allah Maha Selamat dan Dia yang memberikan keselamatan. Tapi kita katakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, bukan assalamu ala Allah. Al-mu'min, apa itu al-mu'min? Kata beliau, laha ma'nayan. Kata Syekh, al-mu'min memiliki dua makna. Yang pertama, annahu yu'minu min azabihi man la yastahiqul azab. Ia mengamankan siapa yang tidak berhak diazab dari azabnya, diamankan oleh Allah. Fa mu'min bima'na mu'ammin. Maka mana mu'min yang pertama adalah mu'ammin, yang mengamankan. Mengamankan siapa saja yang ia kehendaki dari azabnya, dan orang tersebut berhak untuk tidak diazab karena tidak melakukan dosa kesyirikan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makna al-mu'min yang kedua adalah al-mu'min al-musaddiq li-rusulihi, yaitu yang membenarkan para rasulnya. Seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Yusuf ayat ke-17. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا dan sungguh engkau tidak membenarkan kami. Kata anak-anak Yakub kepadanya. Ini makna mukmin, ya, dua makna mukmin. Fal mukmin idzan, maka kalimat al mukmin maknanya memiliki dua makna. Yang pertama dari kata aman yang bermakna keamanan, ya. Di mana Allah Jalla wa Ala mengamankan hamba-hambanya. Ya, mengamankan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini yang kedua adalah al-mu'min di mana al-musaddiq, yang membenarkan para rasulnya. Karena mereka para rasul dibenarkan kebenaran mereka oleh Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah dua sifat Allah Jalla wa Ala. Kedua-duanya, ya, hak berhak, ya, untuk disifatkan Allah Jalla wa Ala dengannya. Karena Allah Jalla wa Ala mengamankan siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia pula yang membenarkan para rasulnya dengan kebenaran yang telah Ia turunkan kepada mereka. Karena Allah Jalla wa Ala membenarkan kebenaran dan membatilkan kebatilan. Nah, Al-Muhaimin. Apa arti Al-Muhaimin? Al-Muhaimin artinya adalah dzussaytarah wal hukm ala kulli man 'adah, adalah yang memiliki kekuasaan dan hukum atas setiap selainnya. Maka Allah Jalla wa Ala maha kuasa dan maha hakim terhadap segala sesuatu. Seluruh makhluk, baik manusia, jin atau keselainnya, itu di bawah hukum dan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Itu makna al-muhaimin. Allah Jalla wa Ala melakukan apa yang Ia kehendaki dan berhukum, menghukumi mereka sesuai dengan kehendaknya. Di antara contoh yang menunjukkan bahwa al-muhaimin bermakna tsayfarah wal hukm terhadap selainnya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu al-kitab, Al-Qur'an, dengan kebenaran. Kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil, wa muhaiminan alaih, tapi plus muhaiminan alaih, menjadi hakim, ya, dan berkuasa terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran Karim, ya, menghapuskan seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Al-Aziz adalah Al-Ghalibu likulli dhi quwwah, yang maha menang, mengalahkan setiap yang memiliki kekuatan. Fala ahad yaghlibu Allah azza wa jal, maka tiada yang mampu mengalahkan Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Jalla wa Ala al-Aziz, siapapun yang memiliki kekuatan, maka Allah Jalla wa Ala mampu mengalahkannya. Allah maha kuasa dan maha menang. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Talaq, wallahu ghalibun ala amrih, qarija ala Allah likulli syai'in qadira. Ya, wa maytawakkal ala Allah fa huwa hasbu, inna Allah balighu amrih. Allah maha menang atas segala urusannya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, inna Allah qawiyyun aziz. Allah telah menulis, telah menetapkan, aku dan rasulku selalu memenangkan. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maka Al-Aziz adalah Zul-Izzah, yang memiliki keperkasaan, kemenangan, ya, karena kekuatan, kekuasaan, ya, dan Allah Jalla wa'ala maha kuasa, ya, dari segala gangguan dan kejelekan yang ingin diutarakan kepadanya. Berbeda dengan makhluk. Ya, oleh karena Syekh Utsaimin sebutkan, ya, izzahnya Allah itu, ya, mencakup tiga izzah. Yang pertama, izzatul qadar. Memang sifat Allah Jalla wa'ala maha perkasa. Yang kedua, izzatul qahar, kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Allah maha perkasa dalam kekuasaannya. Wa izzatul imtina', dan Allah Jalla wa'ala maha perkasa dalam mencegah semua kejelekan atau keburukan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk terkadang dia kuasa dalam mengalahkan yang lain, ya, tetapi dia tak kuasa mencegah kejelekan orang lain terhadap dirinya. Nah, atau sebaliknya, Dia terkadang punya kuasa di dalam mencegah kejelekan orang lain terhadap dirinya. Tetapi dia tak kuasa ya, melakukan serangan atau mendapatkan kemenangan terhadap orang lain. Nah, adapun Allah Jalla wa'ala, maka ia maha kuasa dalam tiga hal tersebut. Oleh kerana dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkaulah yang mampu memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mampu merendahkan siapa saja yang engkau mau. Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar adalah sighah mubalaghah. Ya, ini istilah sarf, ya. Konteks yang menunjukkan berlebihan. Ya. Dari kata Al-Jabr. Sedangkan kata Al-Jabr itu memiliki tiga makna. Yang pertama, Al-Jabarut. Ya, bimakna Al-Quwah. Yang kedua, Jabar bimakna Jabrul Kasir. Yang menguatkan orang yang sedang terpuruk, ya, patah. Yang ketiga, bermakna Al-Ulu. Yang tinggi. Dan Allah Jalla wa'ala, ya, Jabbar dari tiga sisi ini. Allah Jabbar. Dengan makna Allah Maha memiliki kekuatan keagungan. Wa ma asybaha dzalik, dan serupa dengan itu. Allah Jabbar, ya, Jabrul Kasir. Allah lah yang membangunkan, menguatkan hamba-hambanya, makhluk yang telah terputus asa atau sedang terpuruk. Allah Jalla wa Ala menguatkan semua siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba yang sedang terpuruk dan jatuh. Yang ketiga, Allah Jabbar dengan makna al-ulu. Allah Maha tinggi. Nah. Maka Al-Jabbar dari nama-nama Allahu Jalla wa Ala, dan Jabbar adalah sifat kesempurnaan bagi Allahu Jalla wa Ala. Berbeda halnya dengan makhluk. Makhluk yang Jabbar itu justru makhluk yang kurang, yang hina memiliki sifat Jabbar, ya. Yang sombong. Al-Mutakabbir. Apa makna Al-Mutakabbir? Ya'ni Dhul Kibriya. Dhul Kibriya. Yang memiliki Kibriya. Ya. Kibriya Allah Jalla wa'ala tentunya berbeda dengan Kibriya-nya makhluk. Kibir, kesombongan makhluk, ada kesombongan yang dia buat-buat. Karena sejatinya makhluk itu tidak memiliki apa-apa. Makhluk itu lemah. Berbeda dengan Kibriya-nya Allah. Ya, kibriya Allah bukanlah kibriya yang dibuat-buat, ya. Tetapi karena Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Khaliq, ya, sebagai Maha Pencipta, sebagai Maha Raja, sebagai Maha Pengatur, sebagai sesembahan yang berhak diibadahi. Inilah yang dimaksud dengan mutakabbir kibriya. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 37. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan Allah lah yang memiliki sifat Al-Kibriya. Ya, kesombongan, kekuatan, ya, ketangguhan, ya, dalam pada langit-langit dan bumi. Dan dialah maha perkasa lagi maha hikmah. وَهَذَا الْوَصْفُ بِنِسْبَةٍ لِلَّهِ حَقٍّ. Sifat Kibriya untuk Allah Jalla wa'ala itu berhak. Allah disifati dengannya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk apabila bersifat kibriya, maka itu adalah sebuah kebatilan. Karena makhluk itu lebih hina, lebih kurang dan lebih lemah. Sangat lemah untuk bersifat sombong. Oleh karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal wa habbatin habbati khardal min kibr." Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar, ya, biji gandum. Nah, maka seorang makhluk tidak boleh memiliki sifat kibriya, karena kibriya adalah sifat khususnya Allah Jalla wa Ala, sifat yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Mutakabbir tadullu ala al-azamah, menunjukkan keagungan ya Allah Jalla wa'ala. Allah maha agung, maha sombong dari segala kekurangan dan kejelekan. Maka kibriya adalah sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa'ala. Tetapi untuk makhluk itu adalah sifat yang tercela, ya, karena dia tidak boleh, ya, menentang Allah Jalla wa'ala dengan sifat ini. Karena seorang hamba yang bersifat kibriya, ya, dia dikategorikan sebagai hamba yang sedang menentang Allah Jalla wa'ala dalam sifat tersebut. Oleh karena dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan dari Allah Jalla wa'ala, ini disebut sebagai hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal'azamatu izari. Kibriya itu adalah ridai, selendangku. Wal'azamah adalah izari, adalah kainku. Maka tidak boleh diberikan, tidak boleh siapapun bagi hamba-hamba yang lemah untuk bersifat kibriya dan bersifat azamah. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Subhanallah ya amma yushrikun. Maha suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ini intinya. Karena sungguh tiada manfaat dan tiada artinya seseorang menetapkan nama-nama yang maha indah untuk Allah dan sifat-sifat yang maha tinggi baginya, tetapi dia tetap melakukan kesyirikan kepadanya. Tidaklah Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi kecuali agar kita mentauhidkannya, agar kita tidak menyekutukannya, baik dalam harububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena di akhir ayat ini, setelah Allah menyebutkan beberapa nama dan sifat untuknya, Allah katakan subhanallah amma yushrikun. Maha suci Allah Jalla wa'ala dari kesyirikan yang mereka lakukan. Naam. Huwa Allahul Khaliq. Dialah Allah Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Apa sih perbedaan antara Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir? Karena secara umum kalau diterjemahkan tiga kata ini ya kurang lebih sama. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Khaliq adalah al-ijad. Man ittasafa bil khalq wa huwa al-ijad ba'da al-'adam. Yang menciptakan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Ini dinamakan Khaliq. Dan ini kata Syekh sifat yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Fala khaliqa illallah. Tiada yang mencipta kecuali Allah Jalla wa'ala. Hal min khaliqin ghairullah. Baik. Sedangkan Al-Bari. Al-Bari itu adalah Al-Khaliq ala ghairi mithalin sabak. Adalah yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada yang serupa dengan itu. Ya. Lianna al-khalq qad yakunu ala mithalin sabiq wa qad yakunu ala ghairi mithalin sabiq. Karena kalau al-khalq itu bisa jadi sudah ada yang serupa dengan itu sebelumnya, atau bisa jadi memang sebelumnya tidak ada yang serupa dengannya. Maka al-bari huwa alladhi yakhluqu ala ghairi mithalin sabiq. Dialah yang menciptakan sesuatu yang belum ada yang serupa dengannya sebelumnya. Tidak mengikuti yang lainnya. Ya, dalam menciptakan sesuatu. Maka dari itu kita mengetahui, bal huwa khaliqun khalqan ibtida'an wa khalqan tsaniyan. Maka Allah Maha Pencipta yang pertama kali dan setelahnya. Baik, ini perbedaan antara Al-Khaliq dan Al-Bari. Ya, Al-Bari lebih khusus, ya. Ya, lebih khusus daripada Al-Khaliq. Karena Al-Khaliq adalah penciptaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan Al-Bari, ya, menciptakan sesuatu yang belum ada yang serupa dengan itu sebelumnya. Sedangkan Al-Musawwir, maknanya adalah ja'ilu syai' ala suratin mu'ayyanah. Menjadikan sesuatu dengan suatu bentuk tertentu. Wa hadha aydhan la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Ini juga tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladhi sawwara bani Adam 'ala hadha syakl. Yang membentukkan anak Adam dengan bentuk ini, membentukkan unta dengan bentuk unta, Allah menciptakan kambing dengan bentuk kambing, itu hanya Allah Jalla wa ala yang mampu melakukannya. Berbeda dengan makhluk. Diciptakan mobil, justru mobilnya berbentuk manusia. Suruh ciptakan unta, untanya justru mirip kambing. Adapun Allah Jalla wa'ala huwa al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Lahul asma'ul husna. baginya nama-nama yang maha indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ia disucikan oleh apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Ini wajib kita imani. Semua yang ada di langit-langit dan bumi itu mensucikan Allah secara tersirat maupun secara tersirat. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk Allah selain kalian itu mensucikan Allah jalla wa ala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana ya, mereka bertasbih kepada Allah jalla wa ala. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran kana yaruddu alayya as-salam." Aku mengetahui ada suatu batu yang dahulu sering memberikan atau menjawab salam kepadaku. Ini batu. Ya, Allah Maha Kuasa. Dan Nabi mengetahui karena Allah memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sekarang ngaku, ya dia mendengar suatu pohon atau batu berbicara ya kepadanya, maka jangan percaya. Itu bisa jadi orang gila atau ya dukun. Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya karena beliau nabi, rasul, diberikan mukjizat, diberikan wahyu oleh Allah jalla wa ala. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Hikmah. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan dua ayat dari surat Al-Hasyr ini. Ayat 22 ya, atau tiga ayat dah. Ayat 23, 22, 23 dan 24 dari surat Al-Hasyr ini. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam mencipta, dalam mengatur, dalam berkuasa. Yang kedua bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam peribadatan. Maka tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Karena Allah subhanahu amma yushirikun. Harus disucikan dari kesyirikan. Dan yang ketiga, bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Lahul asma'ul husna. Wahual azizul hakim. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim.